تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر. محمد بن المثنى أبو موسى البصري الأنزي. Ini yang telah kita sebutkan tadi, salah satu dari 9 orang rawi yang penulis Kutubus Sittah meriwayatkan langsung darinya. Ini salah satunya, Muhammad ibn al-Muthanna. Iya. Saya sebutkan 4 bait syair ya, dari ringkasan Syekh Muhammad bin Adam al-Ithiyubi. Ishtarakal a'immatul hudatu dawul usul sittatil wu'atu في تسعة من شيوخ مهرة الحافظين الناكدين البررة أولئك الأشج وابن مأمري ونصر ويعقوب وعلي السري وابن العلاء كذا ابن بشار وابن المثنى وزياد يحتذى. Itu adalah sembilan orang rawi, salah satunya ini Muhammad ibn al-Muthanna. Kemudian kata beliau حدثنا عثمان ibn Umar ni al-Abdi al-Basri qala haddathana Yunus ibnu Yazid. Sebenarnya yang disebut ibnu Yazid juga sudah dimaklumi, Yunus di sini pasti ibnu Yazid karena dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Kalau ada Yunus meriwayatkan dari orang Yaman, yaitu Yunus bin Hisham As-Sanani. Kalau ada Yunus dia meriwayatkan dari penduduk Kufah atau penduduk Basra, itu Yunus bin Ubay. Kalau ada Yunus meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, yaitu Yunus Ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Nah, begitu kaidah-kaidahnya ya, dalam ilmu riwayat. Baik, Az-Zuhri, Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. An Sa'id bin Musayyab anna abahu Al-Musayyab bin Hazm qadima ala Umar baridan min asy-Syam. Fajala Umaru yastakhbiruhu faqala ayuajjiluna al-iftara? Qala na'am. Faqala ama innakum la yazalu bi khairin ma kanu kadhalik? Walam yatanattau tanattu'a ahlal Iraq. Tanattu'a ahlil Iraq. Ya, baik, di riwayat ini tambahannya itu ternyata Al-Musayyab bin Hazm ini dia yang ditanyai. Padahal dia penduduk Medina, hanya saja dia baru pulang dari Syam bersama rombongan orang-orang Syam. Maka ditanya oleh Umar beritanya, maka beliau jawab seperti itu.